إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Saudara hadirin wal hadirat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, mengagungkan serta membesarkannya yang telah memberikan nikmat terhadap kita semua sehingga pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul dalam rangka untuk mengambil pelajaran penting dari ayat Allah atau dari hadis Rasulullah atau dari tulisan para ulama. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada kita bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan syafaat yang kita harapkan di yaumul mahsyar insyaallah. Hadirin wal hadirat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dalam sebuah hadis, innallaha qara'a kulla haqqin haqqu. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hak atas segala sesuatu sesuai dengan kadar haknya masing-masing. Maka itulah yang diperintahkan terhadap kita semua sebagai kaum muslimin. Sesungguhnya pada Allah, zat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah taala memiliki hak terhadap kita. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memiliki hak terhadap kita, sekalipun beliau sallallahu alaihi wasallam telah mendahului kita dari umurnya. Demikian pula orang-orang tua kita. Demikian pula anak-anak kita dan juga seluruh orang-orang yang hidup di sekeliling kita, mereka juga mempunyai hak terhadap kita yang hak tersebut harus kita berikan sesuai dengan porsi dan kadar daripada hak masing-masing. Oleh karena itulah, sesungguhnya kita harus mengetahui tentang hak-hak yang harus kita penuhi. Baik hak tersebut adalah hak Allah, hak Rasulullah, hak anak-anak kita, hak orang tua kita, dan juga hak kaum muslimin selain daripadanya, bahkan hak orang-orang kafir yang mereka hidup di sekeliling kita juga memiliki hak yang harus kita penuhi. Oleh karena itu, pada pembahasan kali ini kita akan mengambil pelajaran penting dari salah satu risalah yang singkat yang ditulis oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang beliau beri judul Hukuku da'at ilaiha al-fitrah wa qarraratha asy-syari'ah, yaitu hak-hak yang hak-hak tersebut telah ditetapkan secara fitrah manusia, dan hak tersebut adalah hak yang telah diakui oleh syariat. Allah memiliki hak, Rasulullah memiliki hak, orang tua kita memiliki hak, anak-anak kita memiliki hak, demikian pula selain daripada mereka juga memiliki hak, yang hak tersebut adalah hak yang harus kita tunaikan dan harus kita berikan, sehingga merupakan kewajiban bagi kita untuk memenuhi hak-hak mereka. Yang pertama adalah al-haq, al-haqul awal haqqullah ta'ala, adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak yang paling tinggi adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, hak yang tidak bisa lagi ditawar. Sedikit singkat sedikit ya. Hak yang paling tinggi adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi hak yang lebih tinggi dijadikan dibandingkan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya sebagaimana yang telah kita fahami dan kita akui, hidupnya kita semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala telah menegakkan langit, menciptakan bumi, menciptakan kita sebagai makhluk yang berakal. Kemudian setelah kita dihidupkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, tidak hanya berhenti sampai di situ, tapi kemudian Allah memberikan nikmat kepada kita semua sebagai sarana untuk kelanjutan hidup kita. Kita bayangkan saja, misalkan satu kenikmatan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu titis air hujan yang biasanya Allah Subhanahu wa taala titiskan karuniakan ke muka bumi ini, seandainya titis-titis air hujan tersebut ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh kehidupan makhluk yang ada di muka bumi ini akan rusak, akan binasa. Itu jika dia Allah hanya mencabut satu nikmat saja. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Nikmat kesehatan, nikmat kelapangan waktu. Seluruh manusia yang hidup dan makhluk yang hidup di alam ini adalah di bawah daripada penguasaan Allah Subhanahu wa taala dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sama'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun, kata Allah. Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan apa? La ta'lamuna syai'a. Kalian diciptakan Allah pertama kami, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan pendengaran untuk kalian, menjadikan penglihatan untuk kalian, dan kemudian kalian bisa berpikir dengan adanya afidah, dengan adanya hati. La'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwasanya kita hidup di bawah garis daripada karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada setiap tarikan nafas dan hembusan nafas, gerakan tubuh, langkah kaki kita, setiap detik perjalanan kita, semuanya mempergunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memiliki hak terhadap kita yang harus kita tunaikan, dan inilah hak yang paling tinggi, yang tidak ada hak yang lebih tinggi daripada hak Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa hak Allah Subhanahu wa taala terhadap kita? Telah dijelaskan dalam sebuah hadis yang sahih dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan mengendarai kendaraan, maka beliau membonceng Mu'adz bin Jabal. Kata Rasulullah, "Tahukah engkau? Ma haqqullahi 'alal ibadi wa haqqul 'ibadi 'ala Allah." Tahukah engkau wahai Mu'adz, apakah hak Allah terhadap hamba dan hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala? Mu'adz bin Jabal menjawab, "Allah wa rasuluhu alam, Allah dan rasulnya yang lebih mengetahui." Rasulullah SAW tanya kepada Mu'adz sebagai suatu perhatian yang besar yang harus diperhatikan setiap seorang muslim untuk menjaga hak Allah Subhanahu wa taala, hak yang paling besar. Wahai Mu'adz, atadri mahakullah alal ibadi wa hakul ibadi ala Allah. Tahukah engkau apakah Allah terhadap hamba dan hamba terhadap Allah? Allah wa rasuluhu alam, kata Mu'adz, Allah dan rasulnya yang lebih mengetahui. Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab tentang hak Allah terhadap hamba dan hamba terhadap Allah. Hakullahi alal ibad alla yushrika bi syai'an. Hak Allah adalah supaya seorang hamba dia beribadah hanya kepada Allah dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah hak yang paling tinggi yang dimiliki oleh Allah dan wajib kita tunaikan dari setiap sisi peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan nikmat, Allah yang mengatur seluruh urusan di alam ini. Betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala. Kita saja dalam kehidupan, ada seseorang yang memberikan kebaikan kepada kita, memberikan kebaikan, misalkan kita pendatang, ketika kita datang kita tidak memiliki apa-apa pada suatu daerah, tiba-tiba ada orang yang menolong kita dengan memberikan tumpangan rumah. Kemudian apa, selain diberikan tumpangan rumah, disediakan pekerjaan. Setelah disediakan tumpangan rumah, diberikan pekerjaan, sedikit-sedikit kemudian dibantu ekonominya, dibantu keuangannya. Kemudian tiba-tiba dia meminta sesuatu kepada jasa kita, untuk membantu dia. Kemudian tiba-tiba kita mengingkari dan tidak mau membantunya, sedangkan kita membantu yang lainnya. Apa kira-kira yang dilakukan orang tersebut? Tentu orang tersebut akan marah kepada kita dan dia akan membenci terhadap kita. Kita tidak mempersamakan orang ini dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi ini sebagai ibrah bagi kita. Allah yang sudah memberikan rezeki, Allah yang sudah mengatur seluruh urusan, dan kita tidak bisa hidup kecuali di bawah garis nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah meminta kita supaya kita beribadah hanya kepadanya, tapi kemudian prakteknya kita serahkan ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Betapa murkanya Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita ini. Dan kemudian selanjutnya Rasulullah SAW mengatakan, wa aqul ibadi Allah, sementara hak hamba terhadap Allah alla yu'adzibahu, bahwa saja Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab dia apabila dia beribadah dalam keadaan hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hak Allah yang harus kita jaga. Yaitu apa? Beribadah kepada Allah dari segala macam sisi ibadah, baik dalam salatnya, baik dalam puasanya, hajinya, kurbannya, baca Qur'annya, menuntut ilmunya, seluruhnya harus diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Itulah hak Allah terhadap diri kita yang tidak boleh kita tunaikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah hinanya mereka orang-orang kufar, orang-orang musyrikin yang telah menyerahkan peribadatan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kejinya perbuatan mereka yang menyelisihi Rasulullah, menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, selain itu juga menyelisihi fitrah manusia. Karena fitrah manusia apa? Seseorang yang diberi kebaikan harus membalas kebaikan orang yang memberi kebaikan. Sementara orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin yang beribadah kepada selain Allah, diberi kebaikan oleh Allah, tapi tidak membalas kebaikan tersebut kepada Allah, tapi kepada yang lainnya. Oleh karena itu, qafilah zanillahu ayakum, ada beberapa hal yang perlu kita pahami supaya kita terhindar dari perbuatan syirik dalam rangka untuk menjaga hak Allah Subhanahu wa taala. Metode untuk mengenal perbuatan itu dikategorikan syirik atau tidak. Bagaimana kita mengetahui perbuatan itu syirik atau tidak? Ada 4 metode yang harus kita kenal, yang harus kita ketahui. Yang pertama yang harus kita pahami, bahwasanya orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya mereka mengakui bahwa Allah yang telah menciptakan mereka, memberikan rizki terhadap mereka dan mengatur seluruh urusan mereka. Ingat, orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah SAW, mereka mengakui, benar-benar mengakui Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, dan Allah yang mengatur seluruh urusan. Tapi tidak disebut mereka sebagai seorang muslim. Apa maksud dari ucapan tersebut? Maksudnya bahwasanya tidaklah seseorang dikatakan sebagai muslim hanya mendapatkan atau mengakui dengan pengakuan seperti itu saja. Tidak cukup. Karena sesungguhnya banyak di antara kaum muslimin yang mengatakan apa? Kalau sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, berarti dia sudah muslim dan tidak boleh dihukumi musyrik. Walaupun nanti perbuatannya apa? Banyak melakukan kesyirikan, berdoa kepada selain Allah, mendekatkan diri kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah, menyediakan kurbannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan mereka musyrik, mereka katakan tidak. Kenapa? Sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha ilaha illallah. Mereka mengakui Allah yang menciptakan, mengakui Allah yang memberikan rezeki, dan mereka mengakui bahwasanya Allah yang mengatur seluruh urusan. Kalau cuma itulah keyakinan mereka, ya sama seperti keyakinan yang dimiliki orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah SAW. Jangan dikira orang-orang musyrikin itu tidak sholat. Mereka sholat di zaman Rasulullah. Mereka juga menunaikan ibadah haji. Mereka juga berpuasa. Mereka juga ahli-ahli ibadah. Orang musyrikin di zaman Rasulullah ahli ibadah. Mereka sholat, mereka puasa, mereka haji. Sebagaimana juga kita disyariatkan untuk haji, puasa, sholat, dan lain sebagainya. Tapi kenapa mereka tidak bisa disebut sebagai muslim ketika itu setelah datangnya Rasulullah? Karena mereka hanya meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberikan rezeki, dan Allah yang mengatur seluruh urusan. Buktinya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan kepada Rasulullah, "Qul," katakan ya Muhammad, "Sa'alta wa la'in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard, amma yamliku as-sama wal basar wal absar al-fad?" Coba Muhammad tanyakan kepada mereka. Tanyakan kepada mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Siapakah yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menjadikan pendengaran? Siapakah yang menjadikan penglihatan terhadap mereka, memberikan akal terhadap mereka? Fasayaqulunallah. Mereka semua serentak akan menjawab, yang memberikan semua adalah Allah. Berarti orang musyrikin di zaman Rasulullah mengakui adanya Allah atau tidak? Mengakui adanya Allah. Yakin dengan Allah. Mereka juga mengakui Tuhan mereka adalah Allah. Buktinya mereka mengatakan apa? Sayaqulunallah. Mereka mengatakan Tuhan kami dalam permasalahan ini adalah Allah. Tapi bisakah mereka disebut sebagai muslim ketika itu? Tidak. Oleh karena itu, untuk membedakan antara kesyirikan atau tidak, yang pertama standarnya adalah orang-orang yang mereka hanya mengatakan bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur urusan saja, maka tidak mutlak mereka bisa disebut sebagai seorang muslim. Kalau mereka masih melakukan perbuatan syirik, tetap mereka dihukumi sebagai musyrik. Yang kedua, orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah. Orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah mereka menjadikan Tuhan-Tuhan mereka, mereka menjadikan Tuhan-Tuhan mereka sebagai wasilah. Berhala-berhala sebagai wasilah. Kebanyakan manusia mereka menganggap bahwasanya yang dikatakan syirik adalah apabila seseorang meminta kepada patung. Kebanyakan orang mereka menganggap bahwasanya dikatakan syirik adalah seseorang meminta kepada batu. Padahal yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, mereka orang-orang musyrikin itu yakin berhala yang mereka buat ini tidak bisa memberikan manfaat apapun terhadap mereka. Bahkan suatu ketika ada seorang dari kalangan orang Quraisy yang membuat Tuhan dari apa? Adonan roti. Kemudian ketika lapar, roti itu dimakan oleh dia. Ini berita itu sahih. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya memang mereka faham, mereka tahu Tuhan-Tuhan yang mereka buat, patung-patung yang mereka pahat sama sekali tidak bisa memberikan manfaat apapun. Begitu pula kubur yang mereka sembah, mereka faham tidak bisa memberikan manfaat apapun. Lalu kenapa mereka beribadah di hadapan berhala tersebut, patung tersebut, kubur tersebut? Mereka mengatakan, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa." Kami hanya menjadikan berhala-berhala tersebut hanyalah untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti letak kesyirikannya adalah karena sebab menjadikan benda-benda tersebut sebagai wasilah perantara. Disitulah letak kesyirikan kaum muslimin, sama seperti yang terjadi pada saat sekarang ini. Lebih parah, Kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka hanya menjadikan kubur sebagai wasilah, kalau zaman sekarang langsung mereka yang datang kepada kuburan dan meminta kepada ahli kuburnya. Dan cerita-cerita ini masyhur, banyak terjadi, banyak kita dengarkan dari mulut orang-orang kuburan yang langsung meminta kepada syekhnya, karena mereka menganggap bahwasanya syekh-syekh orang-orang yang saleh yang sudah meninggal dunia mereka tetap hidup. Ada memang dalilnya. Ada yang bisa menyebutkan apa dalilnya? Surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Janganlah kalian menyangka wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tashkurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian katakan bahwasanya orang yang berjihad di jalan Allah mereka mati, tidak. Bal ahya, bahkan mereka hidup, walakin la tashkurun, tapi kalian tidak merasakannya. Inilah dalil mereka. Bolehnya menjadikan orang yang sudah mati sebagai wasilah kalau mereka orang soleh. Kenapa? Mereka tidak mati tapi mereka masih hidup. Apa bantahan kita? Bantahan kita adalah bahwasanya ayat tersebut memang menunjukkan mereka orang yang berjihad fisabilillah mereka tetap hidup, tapi di dalam ayat yang lain disebutkan apa? Bal ahya inda rabbih yurzaqun, bahwasanya mereka hidup dan mereka hidup di sisi Tuhan mereka mendapatkan rezeki dari Allah, bukan gentayangan di dunia ini. Ini wa fil hazadillah. Dalil yang tidak pas kemudian ditarik supaya sama dengan pemahaman mereka. Ini yang kedua. Kaidah yang ketiga. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang musyrik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Ada yang menyembah para nabi. Yang menyembah malaikat siapa? Yang menyembah malaikat, orang Yahudi juga menyembah malaikat. Karena mereka mengatakan apa? Malaikat itu adalah abna Allah. Malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Orang Yahudi menganggap bahwasanya malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Sebagian mereka ada yang menyembah nabi. Siapa? Orang-orang Nasara yang mereka menyembah Isa dan Maryam. Sebagian mereka ada yang menyembah orang-orang saleh. Menyembah Lata, Uzza, Manat. Disebutkan dalam hadis ayat Allah, "Afaraitum Lata wal Uzza wal Manat wa Manat ats-tsalitsah al-ukhra?" Al-Uzza, Al-Manat, kemudian Al-Uzza. Ini adalah tiga berhala yang paling besar di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimiliki orang-orang Quraisy, orang-orang kafir ketika itu. Jadi orang-orang kafir di zaman Rasulullah ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah orang-orang soleh, ada yang menyembah batu-batu dan pohon-pohon. Seperti kisah apa? Hadis Lais bin Sa'd al-Ansari yang ketika melewati sebuah apa? Pohon. Kata beliau apa? Famarar nabi sidrah, maka kami melewati pohon sidrah, dan kemudian mereka orang-orang kafir di sana, orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik beriktikaf dan menggantungkan senjata-senjata mereka supaya ampuh. Nah, di antara orang-orang kafir ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah para nabi, ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah batu dan juga pohon-pohonan. Dan tidak satu pun di antara mereka yang dibedakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya diperangi. Semuanya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan pemahaman orang sekarang ini, kalau menyembah pohon iya kita berdosa. Menyembah batu iya kita berdosa, meminta kepada batu kita berdosa. Tapi kalau menyembah kepada orang saleh, menyembah meminta kepada orang saleh, ini tidak berdosa, ini bukan syirik katanya. Padahal di zaman Rasulullah tidak ada bedanya antara penyembah berhala dengan penyembah nabi, tidak ada bedanya antara penyembah batu dengan penyembah malaikat. Semuanya dihukumi apa? Musyrik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu kaidah penting bagi kita. Pokoknya semua peribadatan selain kepada Allah, walaupun kepada malaikat, para nabi dan juga orang saleh, maka ini juga termasuk dalam bab syirik. Tidak ada bedanya dengan menyembah yang lainnya. Dan kemudian yang terakhir, semua orang-orang musyrik di zaman Rasulullah diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa terkecuali. Semua orang-orang musyrik di zaman Rasulullah diperangi oleh Rasulullah tanpa terkecuali. Nah, apabila kita telah mantap, telah mengetahui empat kaidah ini, maka kita akan bisa membedakan, oh ini perbuatan syirik, ini perbuatan yang tidak syirik, ini perbuatan kufur, ini perbuatan yang bukan termasuk perbuatan kufur. Inilah yang harus kita perhatikan sehingga kita bisa menjaga hak Allah Subhanahu wa taala, di mana hak Allah adalah hak yang paling tinggi dan kita tidak diperkenankan untuk beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap sisi peribadatan, bukan hanya dalam perkara salat saja tapi juga dalam perkara-perkara yang lainnya. Sehingga tatkala kita mengamalkan agama, hendaklah ketika kita mengamalkannya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hak yang kedua adalah hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak Allah Subhanahu wa taala adalah hak khaliq yang paling tinggi. Adapun hak makhluk yang paling tinggi adalah haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak makhluk yang paling tinggi adalah haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apakah hak Rasulullah sallallahu terhadap kita dan wajib kita tunaikan? Yang pertama di antaranya adalah mencintai Rasulullah di atas kecintaan yang lain. Mencintai Rasulullah di atas kecintaan kita terhadap yang lain. Dan ini perkara yang sangat berat sekali. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah Al-Fath, dalam surah Al-Fath ayat 8 sampai ayat 9. Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah mengutusmu ya Muhammad. Sesungguhnya kami telah mengutusmu wahai Muhammad. Apa fungsinya? Apa tugasnya? Yang pertama syahidan, sebagai saksi. Jadi Rasulullah diutus ke muka bumi ini, yang pertama tugasnya sebagai saksi. Sebagai saksi siapa? Saksi kita dan juga sebagai saksi umat-umat selain kita. Tatkala dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ngecek apakah amalan kita itu termasuk amalan yang sunnah dan sunnah termasuk sunnah beliau atau tidak. Sehingga ketika nanti kita beramai-ramai mendatangi haud Rasulullah, karena Rasulullah memiliki dua telaga. Yang pertama telaga apa? Rasulullah memiliki dua telaga. Yang pertama telaga Al-Kawthar. Telaga Al-Kawthar ini tempatnya di dalam surga. Telaga Al-Kawthar memiliki dua ceret. Memiliki dua ceret. Kemudian ceret tersebut memancarkan air keluar dari surga di sebuah telaga yang namanya haud. Dan setiap para nabi memiliki haud, setiap para nabi memiliki telaga di luar surga. Tapi telaga yang paling besar adalah telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaraknya 1 bulan perjalanan keliling telaga Rasulullah. Airnya lebih putih daripada salju, lebih putih daripada susu, dan lebih manis daripada madu. Orang yang meminum telaga haud tersebut, telaga Rasulullah, la yadma'u abada, tidak akan pernah haus selama-lamanya. Maka tatkala setelah kita berada di padang mahsyar, kita di sana berbondong-bondong mendatangi haudnya Rasulullah, mendatangi telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa meminum air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika orang-orang tersebut mendatangi telaga Rasulullah, di sebagian daripada orang yang datang di situ diusir oleh penjaganya. Kata Rasulullah, ummati ummati, bukankah itu adalah umatku? Bukankah mereka adalah pengikutku? Tapi kemudian penjaga tersebut menyeruak, engkau tidak tahu wahai Muhammad apa yang mereka lakukan setelah sepeninggal nanti. Yang dimaksud adalah perbuatan bid'ah. Maka orang-orang yang melakukan bid'ah, jangan harap mereka akan bisa mencicipi telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sana kita akan disaksikan oleh Rasulullah tentang amalan kita apakah bid'ah atau sunnah, termasuk ajaran Rasulullah atau bukan, syariat Rasulullah SAW atau bukan. Demikian pula Rasulullah juga menjadi saksi bagi umat-umat yang lainnya. Rasulullah menjadi saksi bagi umat Muhammad, bagi umat Nabi Musa, Nabi Isa dan juga yang lainnya. Wa nadhira wa mubasyira, dan demikian pula yang kedua tugas Rasulullah adalah mubasyira, memberikan kabar gembira. Tugas Rasulullah yang kedua adalah memberikan kabar gembira. Diterangkan tentang surga, bagaimana keadaan surga. Diterangkan bagaimana kenikmatan orang-orang yang melakukan kebaikan di dalam surga tersebut. Di sana ada bidadari, di sana ada telaga ini, telaga itu, ada pohon ini, pohon itu dan lain sebagainya. Diterangkan oleh Rasulullah. Wa nadhira, dan kemudian tugas Rasul yang ketiga diutus adalah nadhira, dalam rangka untuk memberikan peringatan. Memperingatkan dari dosa, memperingatkan dari neraka dan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah SAW diutus oleh Allah syahidan wa mubasyiran wa nadhiran, sebagai saksi, pembawa kabar gembira, pemberi peringatan. Untuk apa? Litu'minu billahi wa rasuli wa tu'aziruhu wa tuwakkiruhu. Rasulullah diutus untuk kalian supaya kalian beriman kepada Allah, supaya kalian beriman kepada Rasulullah, wa tu'aziruhu wa tuwakkiruhu, supaya kalian mencintainya dan menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat tersebut disebutkan inilah hak Rasul. Apa? Supaya Rasul itu dicintai oleh kita, dan kecintaan kita kepada Rasul lebih besar daripada kecintaan kita kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Kenapa? Karena hak Rasul adalah hak yang paling tinggi di antara makhluk-makhluk yang ada ini. Makanya disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahullah, bahwasanya beliau menyatakan la yu'minu ahdukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Rasulullah, tidaklah salah seorang di antara kalian dianggap sempurna imannya sehingga aku lebih dicintainya daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan juga daripada manusia secara umum. Ini hak yang pertama. Nabi harus dicintai, syariatnya harus dicintai. Nah, konsekuensi dari mencintai Nabi berarti harus menerima syariat Nabi SAW seutuh mungkin. Mencintai Nabi berarti harus mencintai syariat Nabi SAW seutuh mungkin dan berusaha untuk mengamalkan. Ini adalah konsekuensi bagi orang yang mencintai Rasulullah SAW dan tidak menentang sedikitpun tentang seluruh hukum-hukum yang telah dijelaskan atau disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, hak Nabi SAW adalah tauqiruhu wa ihtiramuhu, menghormati Nabi SAW dan mengagungkannya. Menghormati Nabi dan juga mengagungkannya. Akan tetapi menghormati dan mengagungkan Nabi ini sebatas kadar bahwasanya beliau adalah seorang makhluk dan tidak boleh menempatkan dia sebagai seorang khalik. Walaupun kita diperintahkan untuk menghormati Nabi, mengagungkan Nabi SAW, tapi tidak boleh menempatkan Nabi seolah-olah Nabi ini sebagai Tuhan. Sehingga seperti yang dilakukan kebanyakan orang ketika melakukan ibadah haji, mereka mendatangi makam Nabi SAW dan mereka meminta-minta kepada Nabi. Untung, beruntung makam Nabi itu dipagar dengan tembok yang besar, dengan tembok yang tinggi. Kalau misalkan tidak di ini, tidak di tembok, itu tanah kuburan itu sudah habis. Setiap orang jamaah haji bawa segenggam, bawa segenggam. Akhirnya apa? Kuburan itu terbongkar. Mungkin jasad Nabi pun akan dipotong-potong oleh mereka, diambil. Kenapa? Karena mereka sudah menempatkan diri Nabi sebagai khalik, sebagai pencipta. Lihat bagaimana hadis yang diterangkan dalam sebuah hadis dari Urwah bin Mas'ud. Ini patut kita contoh. Patut kita contoh. Dari Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud pernah mengatakan kepada orang-orang Quraisy, kata dia, ketika beliau diutus oleh Rasulullah SAW untuk menemui para pembesar. Ini termasuk manhaj dakwah, cara kita berdakwah supaya dapat pengikut. Maka seorang pemimpin atau seorang dai, dia harus mengutus beberapa utusan ya, dengan surat atau dengan mengutus seseorang untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang dianggap penting. Artinya apa? Kita kalau misalkan mau berdakwah kita berhasil, kita harus mendekati orang-orang yang memiliki pengaruh. Sebagaimana Rasulullah SAW telah mendekati siapa? Abu Sufyan dan juga pembesar-pembesar yang lainnya. Nah, ketika itu Urwah bin Mas'ud ditugaskan oleh Rasulullah SAW sebagai utusan untuk menemui para pembesar ketika itu. Beliau mengatakan, "Dakhaltu 'alal muluk, aku telah menemui, mendatangi para penguasa yang ada di permukaan bumi ini. Kaisar wa Kisra wan Najas. Aku sudah mendatangi Kaisar, juga mendatangi Kisra, juga mendatangi Najasi." Kalau Kaisar Romawi ya, Romawi. Kalau Romawi namanya Kaisar. Kalau dia orang Habasyah, dia Kisra. Rajanya namanya Kisra gelarnya. Kalau Najasi Habasyah Ethiopia. Kalau di sini mungkin sultan gitu ya. Kalau di Jawa mungkin apa namanya? Sri Agung apa-apa gitu. Jadi beliau diutus oleh Rasulullah SAW untuk menemui Kaisar Romawi, Kisra dan juga Najasyi. Lihat apa kata beliau? Falam ara ahadan yu'dhibuhu ashabuhu mislu ma yu'dhibu ashabu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, aku mendatangi Kaisar, mendatangi Kisra, mendatangi Najasyi, tapi aku belum pernah seseorang yang diagungkan sebagaimana sahabat Rasulullah mengagungkan Rasulullah SAW. Belum pernah raja-raja yang sedemikian besarnya kepemimpinan dia, sedemikian besarnya kekuasaan yang dia miliki, tidak pernah diagungkan sebagaimana Rasulullah SAW diagungkan. Bagaimana bentuk pengagungan sahabat ketika itu? Diantaranya disebabkan disebutkan oleh beliau, karena ida amarohum ibtadaru amrohum. Yang pertama, contohnya di sini ditunjukkan, apabila mereka diperintah, mereka berlomba-lomba untuk menunaikan perintah tersebut. Ini contohnya, karena ida amarohum ibtadaru amrohum. Para sahabat Nabi dulu kalau mereka diperintahkan sesuatu dengan suatu perintah, mereka berlomba-lomba untuk mengamalkan perintah tersebut. Bisakah kita seperti ini? Ya, kita hanya berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti perintah Rasulullah SAW. Tapi demikianlah sahabat terdahulu. Ketika ada perintah berjihad, mereka semangat untuk berjihad. Ketika ada perintah kepada mereka untuk meninggalkan suami, untuk meninggalkan istri, kampung halaman, untuk berhijrah, mereka berhijrah dengan semangatnya. Sampai apa? Sampai orang-orang yang pengantin baru pun meninggalkan istri-istrinya karena mendapat panggilan jihad dari Rasulullah SAW. Sampai juga disebutkan dalam sebuah riwayat apa? Ketika Rasulullah SAW menunaikan sholat tarawih di awal-awal Ramadan, berbondong-bondong saking semangatnya manusia untuk menunaikan sholat tarawih sampai masjid itu penuh. Demikian pula ketika apa? Ketika Rasulullah beriktikaf di 10 hari bulan Ramadan, wanita-wanita sangat semangat juga ketika mereka itu ikut iktikaf di masjid Nabi sampai Nabi marah-marah kepada wanita. Aturin al-khair, inikah kebaikan yang kalian inginkan? Karena apa? Karena kaum lelaki ketika itu enggak kebagian tempat iktikaf. Tempat iktikafnya sudah penuh oleh wanita. Saking semangatnya para sahabat Nabi yang laki-laki, yang wanita ketika itu, ketika mereka mendapatkan perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semangat dalam mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah dia ciri-ciri orang yang mencintai Nabi, orang yang mengagungkan Nabi. Apabila mereka diperintah, maka mereka bersegera untuk mengamalkan perintah tersebut. Yang kedua, diberikan contoh di sini. Wa idza tawaddaa kaanu yattadiluna 'ala wudhu'i. Apabila beliau berwudu, hampir-hampir para sahabat saling bunuh membunuh. Hampir-hampir para sahabat saling bunuh membunuh dalam rangka untuk mendapatkan bekas wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apabila Rasulullah berwudu, hampir-hampir mereka saling membunuh untuk mendapatkan sisa wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu dalil bahwasanya air mustakmal itu suci dan menyucikan. Ini dalil bahwasanya air mustakmal, air yang telah dipakai untuk bersuci, berwudu atau mandi, adalah termasuk air yang suci dan mensucikan. Kenapa? Karena apabila air bekas wudu itu enggak suci lagi, air mustakmal itu tidak suci, tidak mungkin para sahabat akan berwudu dengan menggunakan wudu bekas wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan ketika itu apa? Satu mud itu bisa mencukupi 40 orang. 40 orang dalam berwudu. Satu sok air itu bisa mencukupi 40 orang dalam berwudu. Kalau di sini mungkin sekitar beratnya 1,5 liter. 1,5 liter air itu bisa mencukupi 40 orang berwudu. Berarti air itu dituangkan atau dicelupkan tangannya? Dicelupkan. Kalau dituangkan ya habis, 5 orang, 2 orang aja sudah habis. Tapi kalau dicelupkan masih ada. Sampai mencukupi 40 orang dalam berwudu. Nah, ini menunjukkan bahwa air mustakmal itu suci dan mensucikan. Zatnya suci dan boleh pula digunakan untuk bersuci setelahnya lagi. Memang Imam Syafi'i sendiri berpendapat bahwa air mustakmal itu adalah suci tapi tidak bisa mensucikan. Dalam mazhab Syafi'i mereka berpendapat air itu suci tapi tidak mensucikan. Tapi yang sahih, air mustakmal suci dan mensucikan. Di antara dalil adalah hadis ini. Dan contohnya lagi kata beliau, wa idza takallama khafadu aswatahum 'inda. Apabila beliau berbicara maka mereka menahan suara-suara mereka di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila beliau berbicara, beliau berkata, maka para sahabat Rasulullah mereka diam, menahan ucapan-ucapan mereka, menahan suara-suara mereka. Dulu ada seorang sahabat yang memang ngomongnya keras gitu. Ketika turun ayat apa? La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Di mana Allah Ta'ala menurunkan satu ayat larangan bagi orang-orang yang mereka mengeraskan di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mendengar ayat tersebut maka sahabat tersebut apa? Menangis karena dia merasa suaranya itu keras. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu bukan termasuk bagian daripada hal tersebut. Karena yang dimaksud di situ kata Rasulullah bahwasanya yang mengeraskan suara adalah melampaui melancangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sifat-sifat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara maka mereka menahan suara-suara mereka. Tidak riuh, tidak gemuruh. Wa ma yajiduna ilaihi nadhar ta'diman lahu. Dan contohnya lagi yang keempat kata beliau, tidak didapati adanya pandangan dari mereka kepada Rasulullah. Artinya para sahabat tidak berani memandang Rasulullah SAW tatkala Rasulullah berbicara. Sebagai apa? Ta'liman lahu, sebagai bentuk pengagungan kepada Rasulullah SAW. Ya. Ini contoh bagaimana para sahabat mengagungkan diri Nabi. Kalau diberi perintah langsung dilaksanakan, semangat untuk melakukannya. Kalau beliau berbicara, mereka diam. Kalau Rasulullah SAW berbicara mereka menahan suara mereka dan tidak memandang Rasulullah dengan pandangan yang tajam. Demikian pula tatkala beliau berwudu, maka mereka berusaha untuk mengambil barokah, berebut dengan barokah dari sisa wudu Rasulullah. Dan kemudian yang ketiga, termasuk hal tadi adalah tasdiqu fi ma akhbar bihi minal umuril madiyah wal mustaqbalah, adalah membenarkan khabar dari Rasulullah, membenarkan khabar dari Rasulullah, baik khabar tersebut untuk yang akan datang atau yang sudah terjadi. Ini sudah pernah kita bahas tempo dulu dan tidak kita bahas lagi. Kemudian yang keempat, min hukukin nabi ad-difa' an syari'ati muhadi. Yang keempat, hak nabi adalah membela syariatnya dan juga petunjuk darinya. Membela syariatnya dan juga petunjuk darinya. Ini juga kita sudah bahas pada pertemuan terdahulu dan juga tidak kita bahas lagi. Itulah diantara beberapa hak-hak nabi yang harus kita pelihara. Berikutnya yang ketiga adalah hukukul walidain, hak-hak dua orang tua. Hak-hak dua orang tua. Dalam banyak ayatnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggandengkan hak Allah dengan hak orang tua. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Tuhanmu telah mewajibkan kepadamu agar engkau tidak beribadah hanya kecuali kepada Allah dan wa bil walidayni ihsana, dan supaya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Senantiasa menggandengkan hak Allah dengan hak orang tua. Hak nabi mana? Hak nabi mana? Kan dalam banyak ayat Allah senantiasa menggandengkan hak Allah dengan hak orang tua. Hak nabi? Enggak disebutkan. Hak nabi sudah tergabung, terkandung dalam makna hak Allah. Karena hak Allah berarti secara otomatis kita harus memenuhi hak nabi. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, tidak bisa mengamalkannya kecuali dengan melalui contoh dari nabi. Menjaga hak Allah berarti secara otomatis harus menjaga hak orang tua. Tapi menjaga hak Allah belum tentu kita harus menjaga hak orang tua. Apabila perintah Allah menyelisih perintah orang tua, perintah orang tua menyelisih perintah Allah, maka yang kita dahulukan adalah menjaga hak Allah. Beda kalau hak Allah dengan hak Rasulnya tidak akan pernah berselisih, tapi hak orang tua dengan hak Allah biasanya berselisih. Maka apabila berselisih antara hak Allah dengan hak orang tua, maka dahulukan hak Allah Subhanahu wa taala dan hak Rasulnya. Tapi secara umum dalam ayat Allah Subhanahu wa taala banyak disebutkan hak Allah digandengkan dengan hak orang tua. Itu menunjukkan betapa agungnya, betapa besarnya hak orang tua, yaitu orang-orang yang paling berjasa bagi kita selama kehidupan kita. Apakah orang tua? Inna haqqal walidaini 'alaika an tubirrahuma. Sesungguhnya hak walidain, hak dua orang tua atasmu adalah an tubirrahuma, supaya engkau berbuat baik kepada keduanya. Ini hak orang tua. Kita berbuat baik kepada keduanya. Qawlan wa fi'lan bil mal wal badan. Berbuat baik kepada keduanya, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan ataupun dengan anggota badan. Cobalah kita perhatikan. Kita resapi dan kita renungi tatkala kita kecil dulu. Mulai kemudian ibu kita itu mengandung selama 9 bulan. Susah gara-gara kita. Susah gara-gara kita. Wahdan ala wahdin wa fisalu fi amain. Ketika mengandung kita selama 9 bulan lebih, wahdan ala wahdin, susah di atas kesusahan. Ngidam. Ada yang sampai masuk rumah sakit gara-gara ngidam. Ada yang sampai meninggal gara-gara ngidam. Makan gak enak, itu orang hamil. Tidur ke kanan susah, tidur ke kiri susah, telentang susah, mau telungkup malah lebih susah lagi. Ini ibu-ibu yang mengandung. Mengandungnya saja sudah membawa kesusahan. Mengandung siapa? Mengandung diri kita sendiri. Begitu kemudian setelah mengandung dan kemudian akan melahirkan, kita taruhannya adalah nyawa. Berapa banyak ibu yang meninggal karena sebab melahirkan, karena sebab nifas. Nyawa yang dipertaruhkan untuk kita. Setelah kita terlahir, lihat apa yang dilakukan terhadap kita. Kita tidak memiliki kekuatan. Kita memiliki tubuh yang lemah. Tatkala kita makan, maka kita disuap. Tatkala kita buang air, maka dibersihkan olehnya. Kotoran kita dipegang oleh ibu kita sendiri. Demikian pula tatkala waktu malam, tidurnya juga tidak. Tiba mereka tua, mereka dalam keadaan sekarat, dalam keadaan berpenyakit, dalam keadaan udur. Kemudian kita jijik terhadap dia. Tidak mau menyuapkannya, tidak mau mengurus tubuhnya, bahkan kemudian kita jijik tatkala memandang tubuhnya. Mana balasan kita sebagai seorang anak terhadap ibu kita? Yang dulu dia tidak pernah merasa jijik terhadap kita, sekarang setelah kita dewasa, kemudian kita merasa jijik terhadap ibu-ibu kita. Dulu kita ditimang-timangnya, digendongnya kemanapun kita berada. Maka tatkala dia sudah dalam keadaan sekarat, terkapar dan tidak memiliki daya, kewajiban kita juga untuk menggendong dia, untuk membopongnya, untuk membuang kotorannya, membersihkan kotorannya. Ingat, ini adalah merupakan tugas bagi kita sebagai kaum lelaki. Karena kewajiban untuk mengurus ibu dan juga ayah kita, sebenarnya hukum asalnya adalah kewajiban bagi kaum lelaki, bagi anak lelaki, bukan kewajiban bagi anak wanita. Kenapa? Karena anak wanita terhalang oleh suaminya. Sementara kita kaum lelaki tidak ada penghalang untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka fardhu ain yang mengurus orang tua adalah kita sebagai anak laki-laki. Inilah kesusahan yang diderita oleh mereka. Kadang-kadang ibu kita rela tidak makan karena sebab apa? Makanannya diperintah, diperuntukkan untuk kita. Punya makanan disimpan dan kemudian tidak dimakan kecuali setelah kita memakannya. Tapi kemudian tatkala kita dewasa, terkadang kita lupa. Lebih peduli dengan istri, lebih peduli dengan anak, lebih peduli dengan keluarga kita. Kemudian kita melupakan bagaimana jasa ibu kita terhadap kita terdahulu, susah payahnya kita dalam membesarkan diri-diri kita, sampai kemudian kita menjadi dewasa seperti sekarang ini. Antumirrohman, tidak ada kewajiban bagi kita kecuali supaya kita berbuat baik kepada mereka, baik dengan ucapan, demikian pula dengan perbuatan. Makanya disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Mas'ud, ketika seorang bertanya kepada Rasulullah, ayyul amal ahabbu ilallah, ya Rasulullah, manakah amalan yang paling afdal di sisi Allah? Rasulullah menjawab, salah satunya adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Iwa filah zaniyawahyakum. Dalam beberapa riwayat yang pernah saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwasanya salah satu daripada penyebab seseorang sengsara hidupnya di dunia adalah karena sebab dia melakukan kedurhakaan terhadap orang tuanya. Oleh karena itu, hendaklah kita sebisa mungkin untuk berbuat baik kepada mereka, memelihara mereka setelah tuanya, memberikan pakaian tatkala mereka butuh, memberikan makanan terhadap mereka tatkala mereka butuh bantuan terhadap kita, dan juga menjaga kesehatan mereka. Itu tugas kita semua. Itu tugas kita semua. Kemudian yang berikutnya adalah hakul rabi. Hak yang keempat adalah hakul aulad, hak anak-anak. Adapun hak anak-anak yang pertama adalah tanbiyatud din wal akhlaq. Yang pertama adalah mendidik agama mereka dan akhlaknya. Mendidik agama mereka dan juga akhlaknya. Sudah ada tempat pendidikan di sini? Belum ya? Tempat pendidikannya belum ada ya? Tempat pendidikan untuk anak-anak belum ada. Sudah? TK sudah ada? Iya, dirancanglah mulai sekarang sebagai apa? Tempat tarbiyah cikal bakal daripada generasi kita. Jadi kewajiban yang pertama bagi kita terhadap anak-anak kita dan merupakan hak mereka adalah tarbiyah, yaitu tanmiyatuddin wal akhlak, mendidik agama mereka dan juga akhlak-akhlak mereka. Sebetulnya menjaga, mendidik anak-anak itu bukan tugas guru, bukan tugas ustaz sebetulnya. Ya orang kebanyakan salah paham. Kalau sudah disekolahkan ya sudah. Kalau sudah dimasukkan SD sudah. Kalau sudah dimasukkan pondok ya sudah. Gitu. Kemudian melepaskan tanggung jawab dia sebagai seorang wali. Padahal selama anak tersebut belum balig, belum menikah. Demikian pula anak wanita selama dia belum menikah, maka tetap menjadi kewajiban bagi orang tua untuk mendidik anak-anak tersebut. Kuamfusakum wa ahlikum narah, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Keluarga adalah istri dan juga anak-anak. Jadi mendidik anak-anak adalah tugas kita sebagai orang tua. Dan Nabi SAW telah menyebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin, penggembala, maka kalian akan ditanya tentang orang-orang yang kalian pimpin, termasuk istri dan juga anak-anak. Makanya dalam Al-Quran disebutkan apa? Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli mri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Di hari kiamat nanti, istri, suami akan lari dari istrinya. Orang tua akan lari dari anaknya. Sahabat akan lari dari sahabat yang lainnya. Kenapa? Likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang ketika itu mereka sibuk dengan dosanya, dengan urusannya masing-masing. Jadi semua kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang anak-anak yang kita miliki. Karena sesungguhnya mereka adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang dipikulkan di atas pundak kita ini. Jadi mendapat anak itu yang ujian. Kita tidak memiliki anak juga ujian. Dua-duanya adalah ujian. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa mendidik mereka sebisa mungkin, semaksimal mungkin, supaya mereka menjadi orang-orang yang soleh. Syarat untuk menjadikan mereka sebagai orang soleh, tentunya kita terlebih dahulu harus menjadi orang yang soleh. Sebagaimana Zainal Abidin dulu beliau mengatakan, Innilastaksartus sholat, sesungguhnya aku ini memperbanyak sholat dengan harapan apa? Aku ingin duriyati, keluargaku, anak keturunanku nanti mereka tumbuh menjadi orang-orang yang soleh. Jadi orang yang tua yang soleh ini berpengaruh terhadap anak-anak mereka. Kesolehan orang tua ini akan memberikan pengaruh terhadap anak-anak mereka. Sebagaimana kisah Nabi Musa yang telah kita sebutkan dulu ketika beliau bersama Khidir. Sudah ya pernah disebutkan ya. Nabi Khidir kan pernah diiringi Nabi Musa. Nabi Musa gak sabar ikut Nabi Khidir. Sampai suatu saat ketika itu beliau menemui suatu bangunan. Bangunan itu sudah runtuh. Kemudian sama Nabi Khidir dibersihkan bangunan tersebut. Nabi Musa tanya, "Woi Khidir, kenapa kamu bersihkan bangunan itu? Bukankah penduduk kampung ini telah menolak kita? Kita mau bertamu kepada mereka tapi ditolak. Kok kamu bersihkan bangunan ini?" Apa kata Nabi Khidir? "Sesungguhnya bangunan ini adalah milik dua orang anak yatim yang di dalamnya ada harta yang berharga. Wa kana abuhuma shalihan, dan bapak daripada dua orang yatim ini adalah orang yang saleh." Nah, orang yatim, dua anak yatim tersebut nanti akan mendapatkan harta yang berharga dari rumah tersebut. Kenapa? Apa sebabnya? Abuhuma shalihan, karena orang tuanya adalah orang saleh. Jadi kesolehan orang tua ini berpengaruh terhadap anak. Pahalanya melimpah kepada anak, bahkan kepada orang tua mereka dan juga kepada istri-istrinya. Berusahalah wanita untuk mendapatkan suami yang soleh. Kenapa? Kesolehan suami akan memberikan barokah terhadap hidup dia, kepada anak dia dan juga kepada keluarganya nanti. Ini wabillahi taufiq wal hidayah. Yang pertama adalah untuk mentarbiyah mereka. Jadi mereka berhak untuk mendapatkan pendidikan dari kita. Kemudian yang kedua adalah ayyan fiqo alaihim bil ma'ruf bil ghairi israf wala taksir. Anak-anak berhak untuk mendapatkan nafkah. Anak-anak berhak untuk mendapatkan nafkah yang baik. Nafkah yang baik. Tidak berlebihan tapi juga tidak pelit. Tidak berlebihan dan juga tidak kikir. Yang dimaksud dengan yang ma'ruf itu yang bagaimana? Standarnya bagaimana? Menurut huruf yang terjadi pada masyarakat ketika itu. Paham ya? Jadi kan kita diberi kewajiban oleh Allah untuk memberikan nafkah dengan nafkah yang baik. Yang dimaksud dengan nafkah yang baik standarnya itu bagaimana? Standarnya adalah apa yang terjadi pada komunitas masyarakat ketika itu. Misalkan kalau zaman sekarang ini anak-anak mayoritas usia misalkan usia SD, berapa jajannya? Misalkan berapa jajannya anak SD? Berapa? 6.000, 5.000. Ya kita kasih jajan 5.000. Kalau kita kasih jajan kurang dari 5.000, dolim. Tapi kalau kita memberikan jajan lebih dari 5.000 juga enggak boleh. Kalau standarnya 5.000 kita kasih 5.000. Kalau pas kita mampu, itu maksudnya. Standarnya 5.000 kita kasih jajan 2.000. Dua kali jajan habis. Ini tidak diperbolehkan. Ghairu israf wala taksir. Demikian pula misalkan nafkah untuk anak-anak pada zaman sekarang ini, misalkan keluarga standarnya mereka makan pakai apa? Misalkan standarnya makan pakai ikan laut, gitu ya. Maka kita berikan kepada mereka makanan seperti itu. Kalau setiap hari kita beri sayur kangkung, terus misalkan, ini dolim. Atau kemudian kita lebih dari itu, ini juga tidak diperbolehkan. Jadi standarnya apa? Huruf yang ada masyarakat ketika itu standarnya, tapi apa? Tidak boleh berlebihan. Selama kita sanggup memberikannya, maka kita dituntut, diwajibkan untuk memberikannya. Kalau tidak, maka kita termasuk orang yang zalim. Ya filazinallah bayakum. Ketika datang Hindun binti Utbah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menceritakan tentang keadaan Abu Sufyan. Ya Rasulullah, Abu Sufyan itu pelit. Abu Sufyan itu kikir, kami terlantar, saya terlantar, anak saya juga terlantar. Gimana ya Rasulullah? Rasul memberikan fatwa, bah, ambil harta dia, curi harta dia, tapi sebatas kebutuhan kalian. Jadi para istri, ibu-ibu, kalau misalkan ada yang memiliki suami yang kikir, suami yang pelit, boleh mengambil hartanya, boleh mengambil uangnya tanpa sepengetahuan suami, tapi dengan syarat jangan banyak-banyak, sesuai hanya dengan apa? Kebutuhan saja. Mentang-mentang dibolehkan, tuh Ustaz membolehkan, ambil yang banyak sekalian. Oh, ya standar kebutuhan dia berapa per bulan? Misalkan satu bulannya 3 juta, ya jangan melebihi dari itu. Mentang-mentang boleh nanti beli lipstick yang harganya 1 juta, beli bedak yang harganya 2 juta, maka ini tidak diperbolehkan. Ambil sesuai dengan kebutuhan dia. Nah, itu hak anak-anak juga harus mendapatkan nafkah yang ma'ruf. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga. Allah yufadzil ahadan minhum ala hadin fil ataya wal hibah. Tidak boleh melebihkan salah seorang di antara mereka. Tidak boleh melebihkan salah seorang di antara mereka atas sebagian yang lain. Baik dalam pemberian ataupun hibah. Baik dalam pemberian ataupun hibah. Kecuali kalau perkara tersebut adalah perkara yang memang dimungkinkan. Misalkan apa? Misalkan salah seorang anaknya sakit, butuh biaya operasi sampai 20 juta. Yang lain kan waras. Gak mesti mentang-mentang ini yang sakit ya operasi 20 juta, yang lain harus dikasih 20 juta. Nah, kalau dalam keadaan seperti ini, maka tidak mengapa dia lebih diberi lebih dari yang lainnya. Nah, karena itu termasuk perkara darurat. Akan tetapi hukum asalnya bahwasanya tidak boleh. Kalau kita memberi salah seorang di antara mereka, harus diberi semuanya dan kadar ukurannya yang sama. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahullah dari Nu'man bin Bashir, bahwasanya ayah Nu'man bin Bashir ini pernah menghibahi sesuatu kepada anak yang lain. Hadis dari Nu'man bin Bashir. Nah, Bashir ini, ayah si Nu'man ini pernah memberi sesuatu kepada anak yang lain. Nu'man tadi gak senang, masa dia diberi saya gak diberi. Akhirnya dia mendatangi Rasulullah SAW. Dia bertanya kepada Rasulullah tentang masalah itu. Wahai Rasulullah, ini ayah saya telah memberi sesuatu kepada yang lain, tapi saya gak diberi ya Rasulullah. Bagaimana permasalahan ini? Maka Nabi mendatangi Bashir dan bertanya, Akullu waladuka nihlatuhu mithlahada. Wahai Bashir, apakah setiap anakmu engkau beri dengan semisal dengan yang kau berikan terhadap anak ini? Qalala, tidak ya Rasulullah. Kata Rasulullah, fa'arji'hu, kembalikan. Artinya apa? Sesuatu yang telah diberikan, dihibahkan kepada anak tersebut harus diambil lagi. Kenapa? Karena hal tersebut akan bisa mengundang kecemburuan bagi anak yang lain, akan bisa mengundang permusuhan bagi anak yang lain. Ya, jadi kalau mau memberi maka beri semuanya. Adil dalam pemberian. Itu beberapa hak anak. Kemudian yang kelima adalah hukukul aqarib, hak-hak kerabat, hak-hak kerabat. Telah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa atidzal qurba haqqahu, dan hendaklah kalian berikan kepada kerabat itu hak-hak masing-masing. Jadi orang tua kita punya hak, anak punya hak, dan demikian pula kerabat juga memiliki hak. Apa hak kerabat tersebut? Yang pertama, ayyasila qaribuhu bil ma'ruf. Kerabat berhak untuk dihubungkan tali silaturahminya. Menghubungkan tali silaturahmi bisa dengan badan kita, bisa dengan ucapan kita, bisa juga dengan apa? Harta kita. Tatkala mereka butuh bantuan, kita bantu. Tatkala mereka butuh nasihat kepada kita, maka nasihati. Sehingga apa? Setiap kita dituntut untuk bisa memberikan hal yang terbaik yang bermanfaat untuk kerabat kita. Jadi usahakan kita ini bukan menjadi orang yang apa? Cuek is the best katanya gitu ya. Cuek is the best. Bukan jadi orang cuek aja, nggak usah mikirin orang lain. Kalau bisa kita hidup jangan seperti itu. Itulah. Kita hidup harus apa? Harus punya rasa, punya perasaan, perasaan orang lain terhadap kita bagaimana? Kalau misalkan orang lain suka kalau dirinya dibantu, kita suka diri kita dibantu, maka kita juga harus membantu orang lain. Kalau orang diri kita ini suka kalau kita diri kita ini ditolong, maka kita juga harus suka menolong orang lain. Dan apalagi mereka adalah kerabat-kerabat kita. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW menyatakan, innallaha khalaqal khalqa hatta idza farawa minhum qamatir raham. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk sampai kemudian setelah Allah selesai menciptakan makhluk, qamatir raham, Allah taala menegakkan tali kasih sayang. Allah menciptakan makhluk, setelah Allah menciptakan makhluk, maka Allah Subhanahu wa taala menegakkan sifat kasih sayang. Faqala, "Hadza maqamul 'aibi kamil al-qati'ah." Faqala Allah, "Na'am." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian rahim tadi sifat kasih sayang itu mengatakan, "Hadza maqamul 'aibi kamil al-qati'ah." Ini adalah tempat berlindung dirinya sesuatu dari keputusan. Artinya apa? Silaturahmi ini adalah sesuatu yang baik, maka hendaklah kita ini meminta perlindungan kepada Allah supaya kita terhindar dari sifat qat'atur rahmi, suka memutuskan hubungan tali silaturahmi. Ya. Faqala Allah, maka Allah bertanya kepada sifat rahim tadi, "Na'am amataradaina an asilu man wasalaka wa man qata'a?" Qalat bala. Kata Allah, "Wahai sifat rahim, apakah engkau ridho kalau aku ini menyambungkan apa-apa yang bisa aku sambungkan dari orang-orang yang telah memutuskan tali silaturahmi, kemudian sifat roh menjawab, bala, benar ya Allah. Artinya apa? Sesungguhnya sifat silaturahmi ini adalah sesuatu yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah taala itu ingin kalau misalkan ada silaturahmi yang terputus, maka dihubungkan kembali. Di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, banyak dari kalangan manusia yang melalaikan hal tersebut. Disebutkan oleh beliau, banyak dari kalangan manusia yang mereka tidak menghubungkan tali silaturahmi la bil mal wala bil jah wala bil khuluq, baik dengan hartanya, dengan kedudukannya, dengan akhlaknya. Wala qama bi ziyaratihi, mereka enggak pernah ziarah, enggak pernah mengunjungi kerabatnya, salah. Wala tawaddud ilaihi, dan tidak pernah mencurahkan kasih sayang mereka terhadap kerabatnya bi hadiah, dengan memberikan hadiah. Jadi disunnahkan bagi kita itu apa? Senantiasa mengunjungi saudara. Sunnah bagi kita untuk mengunjungi saudara. Sunnah bagi kita juga untuk senantiasa memberikan hadiah terhadap mereka. Waladaf'in. Dan juga apa? Kadang-kadang manusia dia ada yang tidak suka membalas kebaikan kerabatnya. Maunya dapat tapi gak mau korban. Gitu. Kalau dikasih ya mau. Dikasih hadiah ini dia senang. Tapi apa? Gak pernah membalas apa kebaikan daripada kerabatnya. Maka disunahkan bagi kita yang sudah mengetahui apa, sering berziarah ke tempat saudara, ke tempat kerabat, sering memberikan hadiah kepada mereka, dan kalau mereka memberikan hadiah kepada kita, balas hadiah tersebut dengan yang semisalnya atau dengan yang lebih baik lagi. Ini adalah hal-hal yang bisa mendatangkan tali silaturahmi tersebut. Jadi kewajiban kita atau hak daripada kerabat adalah supaya kita menghubungkan tali silaturahmi kepada mereka dengan harta kita, dengan kedudukan mereka, dan juga dengan akhlak kita. Diberikan contoh tadi seperti apa? Sering berziarah. Yang dimaksud ziarah di sini adalah berkunjung dan juga memberikan mencurahkan kasih sayang dengan cara memberi hadiah atau membalas hadiah atau yang semisal dengan. Yang jelas kita berbuat baik terhadap mereka sesuai dengan kemampuan, baik dengan lisan maupun dengan perbuatan dan juga dengan harta. Kemudian hakus sadis, hak yang keenam adalah hakus zaujain, hak suami istri. Ini sudah sering dibahas di TV, juga mungkin sering dibahas dan pembahasannya panjang, maka tidak kita bahas. Ya, hak zaujain, hak suami untuk dipatuhi, dijaga hartanya, dipelihara anak-anaknya, tidak keluar dari rumah suaminya tanpa izin daripada suaminya, tidak berpisah ranjang dengannya. Hai istri, mendapatkan apa yang baik, pakaian yang baik, dan pendidikan yang baik pula. Tidak boleh laki-laki mengucapkan kata yang kasar terhadap istrinya. Itu hak-hak suami dan istri. Kemudian yang ketujuh adalah hukukul wulah wa ra'iyah, hak-hak para pemimpin. Fa hukukur ra'iyah 'alal wulah ay yaqumu bil amanah allati hamalahum Allah iyyaha. Adapun hak-hak pemimpin adalah supaya mereka ditaati. Supaya mereka ditaati. Selama apa yang mereka perintahkan. Selama apa yang mereka perintahkan tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Sebagaimana hadis yang telah kita dengar sering, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Irbad bin Sariyah riwayat Imam Ahmad, Nasa'i dan juga yang lainnya, as-sam'u wa tha'ah, wajib untuk mendengarkan dan wajib untuk mentaati walau kana 'abdan habasyian, sekalipun yang menjadi apa pemimpin adalah seorang hamba yang hitam legam. Itu hak ulil amri. Hak mereka adalah supaya mereka ditaati. Dan kemudian di antara hak mereka juga adalah an-nasbu. Mereka berhak untuk mendapatkan nasihat, bukan dicela. Ya. Pemimpin hak mereka adalah untuk mendapatkan nasihat, bukan untuk dicela sebagaimana yang dilakukan kebanyakan orang dalam acara demonstrasi-demonstrasi. Dengan mengatakan apa ini adalah nasihat, itu bukan nasihat. Karena sebab apa? Nasihat itu memiliki etika. Apa di antara etika memberikan nasihat? Orang yang memberikan nasihat adalah orang yang berwibawa, yang memiliki nilai di mata para pemimpin. Jadi kalau kita ini orang kere, orang bawahan seperti kita-kita ini, kalau mau menasihati presiden, itu bukan tempatnya. Atau menasihati Pak Anas bukan barusannya. Itu bukan etika namanya. Kenapa? Karena kita ini tidak memiliki nilai di depan beliau. Jadi kalau misalkan kita mengumbar suara dengan menjelekkan, mengangkat atau membicarakan kejelekan pemerintah di hadapan orang umum, ini bukan termasuk nasihat, tapi adalah celaan terhadap pemerintah. Disebutkan dalam hadis ayat Allah Subhanahu wa taala, "Ati Allah wa atur Rasul wa ulil amri minkum." Taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan juga kepada ulil amri. Salah satu taat mentaati mereka adalah apabila mereka melakukan kesalahan adalah an-nasbu bihim, yaitu memberikan nasihat terhadap mereka, bukan mencela mereka. Sebetulnya hak kita sebagai orang-orang yang dipimpin ada dua, memberikan nasihat dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Hak kita sebagai orang yang dipimpin memberikan nasihat dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Kalau kita tidak mampu memberikan nasihat, paling tidak kita bisa apa? Mendoakan kebaikan. Mungkin kalau kita ini ya sebatas mendoakan mereka supaya kita dipimpin oleh orang-orang yang soleh. Walaupun misalkan yang mau jadi siapa nih, misalkan yang mau jadi presiden siapa? Jokowi. Katanya di belakangnya banyak orang-orang Syiah. Kalaupun misalkan beliau duduk sebagai presiden, maka hak kita cuma apa? Berdoa semoga kita dipimpin oleh pemimpin yang adil. Itu saja. Jadi sudah, gak usah menceritakan Jokowi ini gini, Jokowi itu gitu, di belakangnya ini, di belakangnya itu dan lain sebagainya, sehingga mengundang kebencian kita terhadap dia yang tidak hak. Artinya bukan berarti kita setuju kalau misalkan Jokowi itu didukung oleh orang-orang Syiah, orang-orang kafir Yahudi, tidak. Artinya apa? Kalau misalkan pun beliau duduk di sana, maka apa? Tugas kita cumanlah mendoakan kebaikan untuk ya, supaya dia menjadi orang yang adil, sehingga kita tidak ditindas, tidak menjadi orang-orang yang terzalimi apabila dia duduk sebagai seorang pemimpin. Kemudian di antara hak para pemimpin pula adalah musadatur ra'iyah, di bulan adalah membantu pemimpin untuk melaksanakan tugasnya dengan adil. Membantu pemimpin untuk melaksanakan tugasnya dengan adil. Paling tidak bisa kita mulai dari skop yang paling kecil. Misalkan kita berkendaraan. Ya kalau sudah peraturan pemerintah pakai helm, ya pakai helm gitu loh. Kalau ada lampu merah ya berhenti, jangan ditabrak terus. Ini kan namanya membantu pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Tapi saya heran, Kota Medan itu kota besar ya. Pagi-pagi dulu saya ke sana naik motor. Ini lampu merah apa lampu hijau enggak tahu. Pokoknya orang lewat aja seenaknya. Padahal di depannya ada polisi. Ada polisi di depan. Di setiap persimpangan lampu merah itu ada polisi, tapi orang-orang apa enggak peduli. Gitu loh. Ini filsafat Allah ya. Jadi tidak ada sifat cinta kepada apa? Cinta kepada tanah air. Tidak mau membantu pemimpin dalam melaksanakan tugasnya. Jadi kita mulai dari skop yang paling kecil. Kalau misalkan ada kegiatan RT, RW, bau bersih-bersih, gotong royong di masjid, atau yang lain semisal dengannya, maka kita berusaha untuk bisa mengikutinya. Ini termasuk apa? Membantu pemerintah dalam menegakkan tugas dia sebagai seorang pemimpin. Nah, dimulai dari yang sekecil inilah baru kemudian bisa beranjak kepada yang lebih besar. Karena kehidupan bernegara ini didukung, ditopang oleh kehidupan yang kecil. Kalau yang kecil sudah rapi, maka sekop yang paling besar juga akan rapi. Tapi kalau di bawahnya nggak rapi, kita mau gotong royong malas, bersih-bersih masjid malas, nggak gubris kepada urusan pemerintah, RT, RW, sampai kepada yang selanjutnya, maka demikianlah kehidupan bernegara tersebut juga akan rusak. Karena sebab hal tersebut. Ini beberapa hak-hak mereka. Jadi pemerintah itu bukan dicela, bukan untuk dicela, tapi untuk kita bantu melaksanakan tugasnya dengan adil. Yang kedelapan adalah hakul jiran, hak tetangga. Jadi tetangga juga memiliki hak. Nah, di antara hak tetangga adalah yusina ilaihi bimastata'a minal mal wal jah wan nafaq. Berbuat baik kepadanya, berbuat baik kepadanya dengan apa yang dimampui. Dengan apa yang dimampui. Baik dengan harta, dengan kekuasaan, kedudukan dan juga manfaat. Dengan harta, ya banyak memberikan bantuan terhadap mereka tatkala mereka membutuhkan. Dengan kekuasaan, dengan kedudukan, misalkan kita orang berpengaruh, ada tetangga kita yang kesusahan untuk mengurus sesuatu padahal kita mampu, kita bantu dia. Wa nafa, dan juga untuk memberikan manfaat terhadap mereka. Sehingga disebutkan oleh Rasulullah SAW, disebutkan khairul jiran indallah khairuhum lijari. Kata Rasulullah, sebaik-baik tetangga adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Sebaik-baik tetangga adalah orang yang paling baik tetangganya dengan tetangganya. Makanya disebutkan dalam hadis yang lain, kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi. Ini termasuk ukuran kadar keimanan seseorang. Kata Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Ini jadi kadar keimanan seseorang. Sejauh mana, setebal mana, sebesar mana keimanan seseorang, lihat apakah tetangganya merasa terganggu dengan dia atau tidak. Kadang-kadang kan ada di antara ikhwah kita, walaupun jenggotnya sudah panjang, kemana-mana pakai peci putih, tapi tetangganya merasa terusik dengan dia, merasa gak suka dengan dia. Dan kalau misalkan tetangganya itu ingin, kalau misalkan dia pergi dari rumahnya, tidak aman dari lisannya, tidak aman dari tangannya, tidak aman dari perbuatannya. Nah, itu menunjukkan apa? Keimanannya perlu dipertanyakan. Jadi orang-orang yang tidak berbuat baik kepada tetangganya, maka keimanannya perlu dipertanyakan. Karena di sini disebutkan syarat orang itu dikatakan sempurna imannya atau tidak kepada Allah dan hari akhir adalah lihat ila jarihi, bagaimana sifat dia, sikap dia, perbuatan baik kepada jirannya. Maka disebutkan dalam hadis Rasulullah kepada Abu Hurairah, idza tabakhta maraqatan fakthir ma'aha wa tahajjiranaka. Wahai Abu Hurairah, kalau kamu menggulai masakan, perbanyak kuahnya dan bagikan kepada tetanggamu. Bukan berarti, oh, kuahnya kasih yang banyak, udah kasih kuahnya aja. Bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu maksudnya. Artinya supaya bisa berbagi-bagi sedikit demi sedikit gitu. Kemudian diantaranya lagi hak hukukul jar, hak tetangga adalah ayyakuffa anhul adza al-qawli wa fi'li. Tidak menyakitinya baik secara ucapan maupun perbuatan. Tidak menyakiti tetangga dengan perbuatan, perkataan atau perbuatan. Nabi SAW telah menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah, kata Rasulullah, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Rasulullah bersabda dengan tiga kali, bersumpah Rasulullah dengan tiga kali sumpah, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Kata Rasulullah, demi Allah tidak dianggap beriman, demi Allah tidak dianggap beriman, demi Allah tidak dianggap beriman. Sahabat tanya, man ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Qala alladzi la ya'manu jaruhu biwakihi, yaitu orang yang apabila tetangganya tidak merasa aman dari perbuatan tidak dianggap sebagai orang yang beriman. Kemudian yang kesembilan, al-haqqut tasi', hak yang kesembilan adalah hukukul muslimin umuman, hak orang-orang muslim secara umum selain daripada anak, orang tua, kerabat dan tetangga. Apa hak mereka? Haknya banyak sekali. Di antaranya yang jelas disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim, kata Rasulullah, hakul muslim 'alal muslim sittun. Hak muslim antara muslim yang satu dengan muslim yang lain ada 6 perkara. Yang pertama apa? Idza laqitahu fasallim 'alaihi. Jika engkau berjumpa dengannya, maka ucapkanlah salam. Budayakan salam. Terkadang hari ini kita malu ya mengucapkan salam. Hari ini kita malu mengucapkan salam. Kadang-kadang kita mengucapkan salam dengan orang-orang yang sama sepengajian saja. Kemudian kalau dengan orang lain agak malu gitu, agak gimana gitu, karena tidak memasyarakat. Nah, mulai sekarang kita masyarakat budayakan salam tatkala berjumpa dengan mereka. Yang kedua, wa idza da'aka fajibhu, apabila engkau diundang maka datang. Apabila diundang maka datang. Kalau dia walimatul urus, walimah karena pernikahan hukumnya wajib. Tapi kalau selain daripada walimatul urus, hukumnya sunnah. Undangan walimah untuk pernikahan hukumnya wajib kalau undangannya secara takyin ditentukan. Misalkan gini, tolong Pak ini besok datang walimah, itu wajib. Tapi kalau undangan itu secara umum diumumkan kepada seluruh ikhwan supaya datang, diumumkan kepada para ikhwan supaya datang pada acara pernikahan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Kalau seperti ini hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau misalkan tidak berangkat juga tidak masalah. Kalau diantara jamaah ada yang sudah berangkat. Tapi kalau secara takyin perseorangan maka wajib untuk mendatanginya. Kemudian yang ketiga adalah faidastansaka fansahu, apabila dia minta dinasihati maka nasihati. Kalau dia minta dinasihati maka nasihati. Memberikan nasihat ada trik-triknya, juga ada apa namanya caranya. Caranya tidak boleh memberikan nasihat di hadapan orang banyak. Kalau memberikan nasihat kepada dia, temui empat mata kedinasihat. Kemudian yang berikutnya, wa idza atasa faminallahu fatambithu, apabila dia bersin maka apabila dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah maka balas ya, maka dibalas. Wa idza marida fa'udhu, yang kelima, apabila dia sakit maka kunjungi. Wa idza mata fatba'hu, kalau dia meninggal maka iringi jenazahnya. Ini hakul muslim 'alal muslim. Kemudian yang terakhir adalah hak ghairul muslim, hak selain daripada orang Islam. Jadi selain daripada orang Islam juga punya hak. Misalkan ada yang bertetangga dengan orang bukan Islam, bertetangga dengan orang Kristen, ada orang Kristen juga punya hak terhadap kita. Bagaimanakah hak-hak orang yang bukan Islam? Yang pertama al-harbiyun, kafir harbi. Kafir harbi, kafir harbi ini kafir yang bagaimana? Kafir yang memerangi kaum muslimin, seperti orang-orang di Israel sana yang memerangi orang Palestina, itu namanya kafir harbi. Nah, adapun kafir harbi, falaysa lahum 'alaina haqqun min himayah aw ri'ayah. Kalau kafirnya adalah kafir harbi, mereka tidak punya hak. Kalau kafirnya kafir harbi, mereka tidak punya hak untuk dijaga. Tidak ada. Kalau mereka kafir harbi, harus kita perangi. Tidak ada hak bagi mereka untuk bertempat tinggal bersama kita. Kalau kafirnya kafir harbi. Tapi kalau di Indonesia tidak ada. Yang kedua adalah musta'maniyun, kafir musta'man. Apa kafir musta'man itu? Kafir yang meminta jaminan keamanan suaka politik. Misalkan ini negeri muslim, ada orang kafir dari Amerika datang ke sini minta jaminan keamanan di sini. Ini namanya kafir musta'man. Adapun kafir musta'man, falahum 'alaina haqqul himayah fil waqti wal makanil muhaddidina li ta'minihim. Adapun kafir musta'man, mereka punya hak untuk dijaga, dilindungi. Mereka punya hak untuk dijaga, dilindungi dalam batas waktu dan tempat yang telah ditentukan. Baiklah, kalian akan kami beri perlindungan keamanan. Tapi sampai kapan? Gitu. Misalkan 2 bulan, 3 bulan. Setelah 2 bulan atau 3 bulan mereka tetap di sini, maka tidak ada lagi hak mereka mendapatkan jaminan keamanan. Jadi waktunya apa? Tertentu. Ini musta'man, kafir yang musta'man. Kemudian yang ketiga adalah kafir mu'ahad. Kafir yang mu'ahad. Kalau kafirnya kafir mu'ahad, falahum alaina alwafa bi ahdihim ila almuddah allati jaral ittifaq alaiha bainana wa bainahum. Kafir mu'ahad adalah kafir yang terikat perjanjian damai dengan kita. Misalkan kita perang dengan orang kafir, kemudian mengadakan perjanjian damai. Sudah kita gencatan senjata, enggak usah perang lagi. Sampai kapan? Sampai batas misalkan waktu 5 bulan. Ini adalah kafir mu'ahad. Nah, adapun kafir mu'ahad, mereka punya hak untuk dijaga sampai batas waktu yang telah disepakati juga. Sampai batas waktu yang telah disepakati juga. Dan kemudian yang terakhir adalah kafir dhimmi. Kafir dhimmi. Adapun kafir dhimmi, mereka memiliki hak-hak dunia tapi tidak memiliki hak-hak akhirat. Apa hak-hak dunia? Hartanya tidak boleh diambil. Kafir dhimmi adalah kafir yang hidup bersama kaum muslimin, yang hidup bersama kaum muslimin, dan mereka membayar upeti, bayar pajak. Kalau di Indonesia namanya mu'ahad atau dhimmi? Orang-orang Kristen yang ada di Indonesia ini mu'ahad atau dhimmi? Dhimmi, karena mereka bayar apa? Pajak. Cuma salahnya pemerintah, kita juga suruh bayar pajak. Harusnya kita bayar zakat, gak bayar pajak. Yang lain baru bayar pajak gitu. Cuman kita diperintahkan juga bayar pajak. Tapi yang jelas di Indonesia namanya kafir dhimmi. Adapun kafir dhimmi, mereka punya hak yang harus ditunaikan. Apa haknya? Sama, haknya seperti orang yang lain. Hartanya tidak boleh diambil. Kehormatannya tidak boleh dijatuhkan. Tidak boleh kita mencela mereka. Tidak boleh mencaci orang-orang kafir. Itu fin nafsi wal mali wal haram. Tidak boleh jiwanya itu dilukai, hartanya diambil, dan tidak pula boleh kehormatannya dijatuhkan. Cuman mereka tidak punya hak dari sisi agama. Hak sisi agama apa? Tidak boleh mengucapkan salam kepada mereka. Kalau misalkan apa namanya, di antara mereka ada yang memiliki acara-acara keagamaan, maka tidak diperbolehkan bagi kita untuk menghadirinya. Tapi apa? Mereka punya hak dari sisi dunia. Hartanya tidak boleh diambil, kehormatannya tidak boleh dijatuhkan, tidak boleh dicela, dan kemudian apa namanya, diri-diri mereka juga tidak boleh dilukai. Ini beberapa hak, yaitu 10 hak yang ini terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yang hak tersebut adalah hak-hak yang harus kita penuhi. Kiranya ini yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini, karena waktunya sudah hampir jam 12. Mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan beberapa menit. Insyaallah. Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab beliau Majmu' Syarah Muhadzab mentafsir memperinci hukum yang berkaitan dengan walimatul urus yang di sana ada masyadnya. Kata Imam Nawawi, hukum asal mendatangi walimatul urus adalah wajib. Tapi apabila di sana ada maksiat di dalamnya, maka dilihat dulu, diperinci. Kalau misalkan di sana ada maksiat, kemudian kita datang dan kita bisa merubah maksiat tersebut, wajib bagi kita untuk mendatanginya. Wajib bagi kita untuk mendatanginya. Dan kemudian kalau misalkan di sana ada maksiat dan kemudian kita memang tidak bisa merubah kemaksiatan tersebut, tidak bisa menghentikannya, tapi tidak ada jalan lain kecuali untuk menghubungkan silaturahmi kecuali dengan mendatangi walimah tersebut, maka dalam keadaan seperti itu boleh hukumnya bagi kita untuk mendatanginya. Walaupun ada maksiat, walaupun ada maksiat, ada musik, ada keyboard dan lain sebagainya, tapi kalau kita tidak mendatanginya maka hubungan silaturahmi kita akan terputus. Dalam keadaan seperti itu boleh bagi kita untuk mendatanginya. Kemudian kalau misalkan di sana ada maksiat, di sana ada maksiat, kemudian apabila kita datang pun kita tidak bisa menghentikannya. Kalau misalkan kita tidak datang pun, maka tidak terjadi apa-apa. Dalam keadaan seperti itu, maka tidak boleh bagi kita untuk mendatanginya. Ini perincian yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Majmu' Syarah Muhtadzar. Artinya melihat situasi lah, melihat situasi kondisi. Jadi kalau misalkan bisa kita siasati, kita siasati. Misalkan datang pada tempat-tempat waktu yang waktu tersebut di sana tidak ada maksiat atau paling enggak maksiatnya itu berkurang. Jadi disiasati seperti itu. Jadi hukum asalnya tidak boleh, tapi kalau misalkan ada masalah yang dijaga, maka menjadi boleh hukumnya. Seperti contohnya tadi, itu yang walimatul urus saudara kita. Kalau misalkan kita nggak datang, hubungannya bisa terputus silaturahminya, maka dalam keadaan seperti itu boleh bagi kita untuk mendatanginya. Yang lain gimana? Sudah cukup ya? Jam 12. Ya, subhanallah, rabbana tibarakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.